ku berpikir, dapatkah kita terus coba mendayung perahu kita, menyatukan ingin kita sedang selalu saja hilaf yang kecil mengusik bagai angin berhembus kencang goyahkan kaki kita. Genggam tanganku jangan bimbang, tak usah lagi dikenang naif diri yang pernah datang. Jadikan pelajaran sayang, dengar bisikanku oh dinda, coba lapangkan dada kita, terima aku apa adanya, jujur hati yang kita jaga. Selalu saja hilaf yang kecil mengusik bagai ombak yang besar goyahkan kaki kita. Genggam tanganku jangan bimbang, tak usah lagi kenang naif diri yang pernah datang. Jadikan pelajaran sayang, dengar bisikanku oh dinda, coba lapangkan dada kita, jaga. Bila gundamu tak menghilang, hentikan dulu dayung kita. Bila kau ingin lupakan aku, ku tak tahu apalah daya.